السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال ونصلي ونسلم ونبارك ونعدل على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد. أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالهدوء والآصال أما بعد. Hadrotal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh, vokalis kita malam hari ini Gus Wahid, bojone menmeteng apa derek? Pon ngeten. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu, saya duduk apa berdiri? Tidak didoli, tidak di Sunan Kuning, tidak di Sarkem, semua sama. Ibu-ibu sukanya yang berdiri. Yang saya hormati segenap panitia pengajian, Kang Doli ngaji dan solawatan, niki bidone Doli zaman biyen kali Doli sak niki. Lak Doli zaman biyen kula biyen mlebu mriki sing bengok-bengok cangkeme dermo. Genggek begenggek begenggek. Saniki sing bengok-bengok cangkeme banser ngatur jamaah. Alhamdulillah. Ya coba anak-anak banser enggak harus berdiri. Pon mboten napa-napa. Sahabat bangsa ngalahi mawon mboten napa-napa. Menggah mawon, menggah mawon. Aku suwe-suwe ndak ngeco lho iki. Matur nuwun rawuhipun. Terima kasih bangsa pengawalannya. Nyuwun sewu, tangan kula niku bendina di KI Hansaplas. Suwek garing suwek meneh cakari kali jamaah niku hasil saking ngono ayu wong wedok-wedok niku ya Allah iso salaman ya salaman ora iso ya nyakar iso jambak ya jambak bahkan niku kula mantuk ana tiang wedok jilbabe ping demok pentil kula nyuk kula lak kaget arep tak bales wedok. Di, ya pun, kula tak ngalahi ngadek. susune teko. Iki aneh. Wis akhir iki top iki. Susune kali kopine dipisah. Soale lak dicampur kula mumet. Kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Untung dipisah iki. Lak dipisah mboten iki lak nyenengke. Kopi susu. Kopi ini tak umbe, susu ini tak cekeli. Terus kene, iki dicopot weh, copot apa apa, copot apa apa, copot apa apa. Orang tu jual gambar gua apa apa. Terus wahai izin dia dicopot lawan dia. Bonek, bonek. Kaine digerge, digerge. Eh. Mon cepat mon, cepat mon apa? Tarik, tarik ini. Jam anarkis pengesian ya. Sampun. Monggo pengajiane dipun mulai ganti maos donga bismillahirrahmanirrahim raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula sallu ala nabi muhammad. Oke. Muga-muga usul-usulan umpel-umpelan dalu menika tenggang doni gambaraken benjang umpel-umpelan wonten swarganipun Allah. Amin. Saya yakin malam hari ini Anda menjadi saksi kita semuanya berebut rahmatipun Allah. Amin. Insyaallah sedaya selamat. Amin. Ketua panitiane tak dongake mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian insyaallah. Di bar pengajian mudar. Saya sudah dari tadi siang di Surabaya. Jam 1 siang tadi saya menghadiri acara ulang tahun sebuah kafe, tempat karaoke dengan para LC. LC ini ku corotan Surabaya purl. Perempuan rela diusel-usel. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Lanjut teng kono ayu daru menika teng Gang Doli. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya dulu pernah masuk di gang ini sekitar 10 tahun yang lalu. Pengajian kula terakhir teng mriki. Ngunde matamu ngunde. Cangkeme atos. Mosok kiai ngunde. Sampai akhirnya kemudian saya dengar kabar. Jadi iki kiyaine los jamaah rewel canggung iki. Oke, dalu menika undang-undange pengajian los ra rewel, setuju? Ae sing cerewet diantho canggung karo iki to. Begitu saya mendengar kabar dari Bu Risma akan menertibkan Gang Doli, kemudian saya juga berpikir sekian banyak tempat lokalisasi yang saya datangi di Indonesia. Teng Jawa Timur mawon niku nyuwun sewu. Alhamdulillah tapi saniki kata sing penutup. Teng Tulungagung ana Mujang. Teng Kediri. Kok ini Pak Wakil ta niki? Masyaallah. Sugeng dalu Pak Wakil. Ora ketok jenengan. Pejabat yang merakyat. Sampun nggih. Lho mosok aku kon madhep rene terus. Gantian nggih. Teng Tulungagung ana Mujang, saniki alhamdulillah ngendikane nggih pun tutup. Teng Kediri ana Semampir, nggih pun tutup. Wonten Guyangan siji loro. Krian tutup. Sunan Kuning Semarang insyaallah dilit meneh nggih tutup. Yang masih bertahan Bandungan, Ambarawa, Kale, Sarkem, Jogja. Riyen bawakil wali kota jenengan kula aturi. Binaan kula WTS teng Sarkem niku wawune namung 300. 350 lho. Moro-moro dadi 700. Kula kaget. Lho, kok akeh men. Kula soale apal soale napa setiap 3 bulan sekali kula wenehi rukuh. Kula tumbaske sajadah. Lah pas kula tumbas sajadah kula bagi niku kurangi kata dari 400 hampir 600. Lah kula kaget. Kok iki akeh men saka ngendi? Hijrah Gus saking bu, saking pundi? Saking Doli. Danco aku. Jadi ada sebagian dari Doli pindah ke Sarkem. Tor istilah yang dipakai itu saya ngelus jodoh. Hijrah. Hijrah dari Doli ila Sarkem. Apa itu? Lah, saya termasuk orang yang konsisten memberikan edukasi dan pendampingan di tempat-tempat yang dianggap remang-remang. Kalau di Belanda namanya Red District, Red Light. Rumah-rumah bordil lampunya merah. Kalau ada lampu merah berarti di dalamnya ada mbak-mbak pekerja malam. Kula niku nyuwun sewu setu dibandingnya sampai ke Belanda. Piye carane iso ngopeni mbak-mbak yang dianggap seperti itu? Sudah 9 nuwun sewu, sekitar 18 tahun sejak awal mula saya datang ke Jogja mun ngopeni wong-wong sing dianggap elek. Seperti yang Anda sering lihat di YouTube, gara-gara mbiyen kula duwe tangga bocah wayu, pokoke bentuke SJSP. Semok depan, semok belakang. Ibarat mobil Isuzu Panther, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wow. Gara-gara nopo Pak Wakil Wali Kota? Tangga kula niki nyuwun sewu, anak luar Jawa. Jadi ngopo meneh? Apa? Oh, kacamatane copot. Bahasamu kaya lonte Sunan Kuning tenan. Aku iki nganggo kacamata karo lontene ya kan nyopot. Ketoke germone. Pamie? Wis tak copote. Moga-moga ketinggalan mbahmu. Beliknya pengajian amplop tipis kelangan di pasar motor. Ampun, wah. Tak dongaki, tak tamburiki, jumblo-jumblo mulai pengajian insya Allah bojone ayu. Rondo anak 15, amin. Kalian sampaikan kepada semua orang, saya jomblo bukan karena saya enggak laku, tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku. Tadi nyuwun sewu, 19 tahun yang lalu ketika saya masuk Jogja, saya punya tetangga cantik, pandangannya anyar, HP-nya anyar. Waktu itu saya belum punya HP. Tonggo pus duwe HP. Anak luar Jawa. Iseng saya tanya, kok pakaianmu anyar lho? HP-mu kok anyar, motormu anyar? Saya tanya sama dia, apakah bapakmu pejabat? Bukan. Bapakmu orang kaya? Bukan. Kamu pengusaha? Bukan. Kok pakaianmu anyar terus? Nggih, karena saya dodolan. Dodol apa? Kroto. Jadi kula wonten istilah kroto niku tahun 2000. Saat itu orang yang usah malas. Kan 19 tahun berarti. Waktu itu nyuwun sewu, kula lah bingung. Saya usia masih 19 tahun. Cip culun-culune. Saya datang ke Pasar Ngasem di kota Yogyakarta. Waktu itu saya tanya sama Bakul Manuk. Tonggoku ini pakaiannya anyar, HP-nya anyar. Dari ini dodolan kroto. Kroto ini pun apa pak? Dijawab karo Bakule Manuk. Gus, kroto ini kupakan manuk. Pakan manuk. Coba semuanya duduk. Yes. Kotor. Limbo oleh obok-obok orang muat. Orang kebagian kelosor apa-apa. Orang kebagian kelosor. Insya Allah little ponsir. Sini tiga terkelepon pasir. Insya Allah. Ponsir insya Allah lunggu. Yakin ini pengajian paling horor tak dunia ya. Kocok-kocok kabeh. Kulau ini ngaji ini Tuban itu sini ngarep panggung kabeh cap mendem. Begitu Gus minta teko wul cangkeme ambune nogo. Masya Allah. Oh, meren nih. Begitu kulau muka panggung Pak Wakil Wali Kota. Gus minta selamat datang Presiden para pendosa. Matane. Kalau dicelok Presiden para pendosa. Kalau ketemu tentu bang ternyata tak Surabaya kita ibu nek bocah lo ngomu sawah kebak tato pas weteng tato ini beduk kemudian kita tato apa nih beduk tutup endi ngisore akhirnya waktu itu Bapak Ibu rahimakumullah ya Allah. Ayo yang bisa duduk, duduk. Coba yang belakang gak mundur biar bisa duduk. Ada, rotok, rotok longgar. Rotok longgar. Gue malah nyalakin mobilku barang. Suwi-suwi mau obong ke mobilku. Mumet aku mikir bonek ini jangan. Waktu itu akhirnya apa? Tanpa sengaja saya buka Quran. Ketemu surat Az-Zumar. Yang bunyinya apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Inna Allah innahu huwal ghafurur rahim. Ayat niki indah banget. Niki ning ngene ngaji sak jam iso setruk ya. Hei, wes nggo lungo. Ora ketok. Sing penting krungu suarane. Bos, lo anjing lo bos. Musibah bawa el, mau mendas. Pon, bos. Lagi kira ini los, sama era keno, rewel. Los orang, rewel. Bos, ya Allah. Iki mlebu YouTube judule horor iki dhewe wae. Gus Miftah ngaji ora sopan ngono. Saiki Gus Miftah pencilaan. Rame iki lah gawe YouTube iki judule ya Allah ora karo-karuan. Apa? Pokoke sampe cerewet bae tak lokke cangkemmu nur nur ayo tenan. Ayat merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada para pendosa. Unine nopo? Qul ya ibadi, katakan wahai para hambaku. Ini 15 atau 10 tahun yang lalu pernah saya bacakan ke mbak-mbak di sini. Saya waktu itu kontaknya sama salah satu germo yang ada di sini. Tapi ini, Romo, laku iki balola kowe. Barisan lonte lanang iki. Meneng. Ya Allah, ya Allah. Iyo wes. Oh, malah kudu karo banser. Meneng, Sir. Meneng apa? Kalau kita takoni karo Bupati Klaten, kenapa Gus Suta pengajian di mana-mana dikawal banter jelas. Banser, bantrek yo ora iso. Ya yes, mobilnya dipindah, supirku kan pindah mobil nih. Nah, saya ini nunggu. Mobil dipindah, nunggu. Mobil kulani kurang genap sebulan. Mobil urung beraret kabeh, Pak. Bawa rondoni kulani delok mobil dibuka kosongnya dicakari, rabuka dicobreki. Ya Allah. Ayo nunggu. Yang di depan mohon bersabar ya, di belakang ada gangguan setan. Nggih, mohon maaf. Ayo nunggu. Ayo, semuanya duduk. Semuanya duduk. Banser le, kowe melu mulai duduk ra opo le? Nunggu. Ayo, semuanya duduk. Nunggu. Bisa tertib? Lah tertib pulang ngaji sampai subuh. Niki pun jam 4:30 soalnya. Lega. Mbak, tunggu. Kincil, duduklah. Tekan mati nyatane ngapusi citra ati iki netes loku militer sing pipi ho aku Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa rupa-rupa janggut kok. Sallallahu Nabi Muhammad. Kurang ajar Pak Mambang. Assalamualaikum. Bon, tertib lungo, lo terus ya. Ayat niki itu sumpah kepada para pendosa. Allah memanggil para pendosa tidak dengan mengatakan wahai para pendosa. Allah tidak memanggil dengan bahasa wahai ahli maksiat. Enggak. Allah tidak memanggil dengan bahasa wahai engkau yang penuh dengan kemaksiatan. Tetapi Allah memanggil para pendosa. Ya ibadi, hei kaulaku. Pak Wakil Wali Kota kalau manggil warganya, hei wargaku. Untuk menunjukkan apa? Kedekatan antara pemimpin dengan rakyatnya. Allah memanggil pendosa dengan mengatakan, hei hambaku. Untuk menunjukkan kedekatan Allah kepada para pendosa. Maka disitulah kemudian saya sering mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Sapa sing ratau itu tidak dosa? Maka ketika saya dikritik, alah Gus Minta itu kalau ngaji di lokalisasi matanya zina. Saiki nyuwun saya ulah zina mata, zina utek ora usah delok. Dasare ning kamar dhewe uteke nakal. Tetep mawon kaya wong zina apa meneh cah ngacengan. Halah wis mesti. Nyuwun sewu Pak Wakil. Karena bahasanya harus menyesuaikan tempatnya. Terus ora leren. Mila alhamdulillah pengajianin ning pas ning arep apa STMJ. apik banget. Niku semboyane bocah-bocah mburi niku STMJ salate terus maksiate jalan. Ora. Istilah santri ini amar makruf nyambi mungkar. Anyar bro, anyar. Iki sese kataku tidak semlotrok itu. Maka apa? Begitu sayangnya Allah kepada para pendosa. Setiap kali orang berbuat dosa oleh malaikat mau ditulis. Allah menegur kepada malaikat. Hei malaikatku, ojo mau tulis dhisik. Ini congore sopo. Wono mono iki. Kalau pecah murta kalau ya Allah. Istimewa. Allah sarewel. Engko tak nyanyike engko. Kartonyono metu janji. Biyen aku sebeta suwe-suwe waka. Oleh malaikat mau ditulis ditegur sama Allah. Hei malaikatku, pripun Gusti? Aja mok tulis dhisik. Antenono. Siapa tahu nanti ketika azan dikumandangkan dia ingat dengan aku kemudian dia bertobat. Satu. Yang kedua apa Allah katakan kepada malaikat? Aja nganti kowe ngandani kancamu malaikat liyan. Lah napa Gusti? Kawula ku sing tumindak dosa jogonen aibe. Ojo nganti diketahui oleh malaikat yang lain. Sayangnya Allah sama kita. Ini kita tafsir ayat ini. Begitu ada orang teko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cangkemmu. Setelah aku tak tanggapi. Mumet dasu. Biasanya sak gonggong sing trewati cangkem wedok. Ini cangkem lanang. Kok kayak cangkem lonte. Siapa kasihnya wedok saya ini? Begitu adan Allah dewe niki rung tumindak apik, rung tobat, rung balik karo Gusti Allah. Malaikat mau nulis. Ditegur malaikate. Aja dhisik, Bro. Lah apa Gusti? Dinteni sok nganti Jumatan. Dajat. Kula iki ngomong wae adan, Pak. Kula dadi kelingan. Dadi sekitar 5 bulan yang lalu kula dicurhati kali mbak-mbak begenggek ngaten. Kulon itu mesti nih Gus saat ini. Dan apa? Kulon itu ben ajeng lonte saat ini buka YouTube-nya Gus Miftah. Kulon itu apa? Salawat hasbi Rabbi kulon diapa? Lah kulon ini angsal tamu menjelang adzan subuh. Pas kelon krungu adzan. Lah kulon galau. Terus nyenduk akhirnya kulon pending. Pengakuan seorang PSK. Kula niku ngaji kali kanca-kanca PSK niku lak tak bukoke berbuku-buku. Terus piye nduk? Wis kula njaluk pending. Tamune gelem ketoke nggih. Waduh. Akhire pending. Rampung adzan, tamune wis ra nafsu meneh. Alhamdulillah. Hikmah pengajian. Hikmah pengajian. Orang berbuat dosa ditunda oleh Allah untuk dicatat sebagai sebuah amal keburukan. Dinteni sampai Jumatan. Begitu Jumatan kok kita enggak datang. Malaikat mau nulis. Apa kata Allah? Gosek dinteni sampai bodoh. Gak sopo lebih pas bodoh bocah kuwi gelem tobat. Begitu bodoh. Maka sering kan kita orang mau penakal, preman, tatuan macam-macam krungu takbir biasanya nangis. Kok kemudian orang gua nyaran. Rondo iki ana telu, ana jablay, janda lebat. Ana jalak, janda galak. Saniki sing paling hit rojali, rombongan janda liar. Padha ngono wis tuwa sing bape ping yo. Ketake sing pake yo ping. Akhirnya apa? Malam bodoh gelem teko mau ditulis sebagai sebuah perbuatan dosa oleh malaikat. Allah mengatakan kepada malaikat, "Cinteni nek malaikat kapan sampai sesuk rabi?" Mila napa awake dhewe rabi itu biasane kon maca napa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, selawat kemudian syahadat. Begitu wis nikah urung kalian Gusti Allah, Allah baru mengatakan kepada malaikat, "Malaikat, tulislah sebagai perbuatan dosa dan keburukan." Nembe ditulis kali malaikat. Saat itu Allah mengatakan kepada malaikat, "Kasih dia cobaan." Mila jenengan pirsani. Kadang-kadang sebelum menikah tidak pernah punya persoalan, tidak pernah punya masalah, tapi rabi kadang-kadang malah ono masalah. Niku soalnya akumulasi dari dosa-dosa lama yang kita lakukan. Soalnya menungso niku nyuwun sewu, lah diwenehi penak terus malah lali karo Gusti Allah. Contoh, ono mandor, muncali duit 20.000. Dijikuk karo tukang. Uang diambil, tetapi tidak pernah melihat siapa yang melempar uang. Lempar uang 50.000. Dua dijiko, tidak melihat siapa yang melempar. Lempar uang 100.000. Uang diambil, tidak pernah melihat siapa yang melempar. Akhirnya mandore jengkel, diantem waktu penondasi baru dana. Makanya kadang-kadang nyawa sewu. Cara Allah mengingatkan kita itu dengan memberikan sedikit ujian, sedikit musibah. Bagaimana kemudian kita dikasih ujian oleh Allah? Ibnu Athaillah mengatakan, ketika kamu dikasih masalah oleh Allah, jangan pernah menjadi seperti seekor anjing ketika dilempar kerikil oleh orang. Asu nih gue dibalang watu, sing didelok watu ini apa sing antem? Watu nih. Kok Gusti tak apal? Apal? Tau gak kuasu kabeh, ini kuasu kabeh. Tau gak kuasu kabeh, kuasu kabeh, soalnya tau gak kuasu katolik rata-rata. Tempat saya itu 60% orang katolik. Tapi desa saya buat desa Pancasila. Walaupun kita berbeda agama, alhamdulillah saling support antara satu dan yang lainnya. Karena itulah Indonesia. Lah kula wingi takoni santri kula, "Bah, kula semangat Jakarta demo." Kula kondo, "Nganti kowe mangkat demo ora tak akui sebagai santriku." Langsung balik. Demo niki yo miliki wae. Njaluk karo Gusti Allah muga-muga nyelamet ke Indonesia. Soale iki manasik haji kok malah ning gedung DPR. Kok ora balangan-balangan watu, nggih, latihan lempar jumroh. Apa ning gedung DPR apa setane? Kata sinten koruptor. Lah muga-muga Surabaya selamat. Amin. Aja nganti kaya Malang. Abdul korupsi bin jamaah. Angkat DPR kabeh ya Allah. Kula bola-balik kula kondo. Kula niku nate bahasa kula niku saru banget kula ngomong napa. DPR sing korupsi niku derajate kalah karo lonte sing paling ino. Soale napa? Lonte hanya menjual kemaluannya sendiri, sementara DPR menjual kemaluan rakyat. Pilihan DPR ketangkep KPK, saamplok isine 20.000 jajah. 5 tahun suara rakyat dijual 20.000. Padahal binaan kula teng Sarkem lonte sing paling murah 200.000. Suara rakyat 5 tahun 20.000, suara lonte sak jam 200.000. Berarti luwe larang lonte. Mila kula kandha, hidup lonte. Pemimpin kerungu. Los rewel. Kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing. Tapi anggota DPR pejabat sing mangan duwite rakyat jenenge Los rewel. Orang belum ni baca. Sekarang seru ya. Kartanya nengawi macam janjimu. Ambiar. Selesai gua kusuai lagu ni kau jadi kempot ambiar ni. Cara ni Gusti Allah. Maka kenapa saya tidak pernah membenci pendosa? Saya ingat betul satu cerita ketika Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh seorang perempuan dengan menangis mata berkaca-kaca mendatangi rumahnya Nabi Musa alaihissalam. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Nabi Musa menemui perempuan ini. Mbak, ngopo menangis? Kula badhe curhat. Mos curhat. Kowe ngopo? Saya itu perempuan yang banyak dosa. Musa masih menjawab, innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosa apa? Ya, ini. Suwe-suwe mulai pengajian tengeng ya. Napa? Oh sekali-kali, ya. Sekali-kali tengeng matamu gitu kan. Tengeng sekali-kali. Malah jawab. Mungkin kalau bisa tigus. Aku sih masih tua kaya aku ya aku mati bisik. Karena aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kada luar sana. Kaya ngono. Wis tua untune kawaten. Halo. Menungso pelit. Pagre diuntu dipagri kok. Aku gah. Bojo kula kandha bah kula bandhe pasang kelagi mah. Tak cipok entek cangkemmu aku. Nabi Musa takon, dosamu apa? Kok kowe nangis? Kula zina. Jadi ngapura karo Gusti Allah. Ngoten, nggih. Kula meteng terus lahir bayi kula pateni. Nabi Musa emosi. Minggat to kono. Gusti Allah ora bakal ngapura awak. Akhirnya perempuan ini dengan langkah gonteng meninggalkan rumahnya Nabi Musa alaihissalam. Begitu bocah wedok niki lunga, rumah Nabi Musa didatangi oleh Allah. Mus, ngopo? Cakep mau usir. Lah pripun? Tekor ini malah dua dosa. Dosane opo? Zina meteng anake pateni. Kan bosok kuadrat. Bosok berarti lah bosok kuadrat. Apa kata Allah kepada Musa? Mus, awakmu tak akan jadi. Napa Gusti? Kamu tahu enggak ada dosa yang lebih besar daripada zina, daripada membunuh? Padahal itu dosa gede banget, ternyata ono sing luwih gede. Nabi Musa takon, napa wonten dosa sing luwih gede daripada zina, daripada mateni anake? Niku lamun dosa pun paling ageng. Napa jawabane Allah? Ono Mus. Ketika seorang hamba meninggalkan sholat dengan sengaja, itu dosanya lebih besar daripada zina dan membunuh. Niku sing dadi dasar kula ngapa mbak-mbak PSK kula wenehi ruko. Kula niku atur ruko, Pak Wakil Wali Kota langsung 200. Kula dum ruko sajadah Quran. Mbak-mbak PSK takon kula, ikhlas apa mboten Gus? Ikhlas. Salate napa? Dudu salat, aja dudu lemek. Aku ngono to. Ati lemek modal aku, Pak. Malah germone takon kok ben bajuruku akeh men to Gusku dadi mas kawin matamu kuwi ya ngono. PSK 200 mas kawin. Remuk koyo. Coba. Karena apa? Mereka ternyata juga butuh Allah. Maka saya sering mengatakan apa? Keinginan mereka untuk kenal dengan Allah sama dengan kita, tetapi kesempatannya yang berbeda. Kaya awake dhewe iki penak le. Kowe melu jadwale Habib Syekh ben dina sakermane kelakon ana jadwal. Tapi mbak-mbak yang ada di sana tidak semudah itu untuk mendatangi pengajian Ferguson. Yang menjadi persoalan apa? Lo gak takon nih. Wong apik karo wong ngelek niku ahli maksiat karo ahli ibadah niku luwih sombong pundi? Jawaban. Ahli maksiat karo ahli ibadah iki sombong dhewe. Ahli ibadah. Kula lungguh ning kafe, tak sebut iki teras kafe di Jalan Seturang. Nunggu mbak-mbak yang lain untuk pengajian. Begitu ada rombongan di luar di jalan, ada rombongan berangkat pengajian. Apa yang keluar dari mbak-mbak ahli maksiat ini? Beruntunglah mereka ya Allah. Malam ini saya bermaksiat dan penuh dosa, sementara mereka mendatangi pengajian dan tempat pahala. Itu bahasa yang keluar dari mulut mbak-mbak yang dianggap ahli maksiat. Satu saat saya jalan dengan beberapa kiai melintasi sebuah kafe dengan melihat mbak-mbaknya yang berpakaian seksi, SMS, sini tempat usap titik. Apa kata orang-orang ini? Dasar pemabuk ahli maksiat neroko. Coba. Ahli maksiat memandang ahli ibadah dengan penuh rasa cinta, sementara ahli ibadah memandang ahli maksiat dengan penuh kebencian. Awake dhewe iki sombong. Selalu saja menjadi hakim bagi kesalahan mereka. Padahal Allah mengatakan, alaisallahu bi ahkamil hakim. Seiso menehi sing dadi hakim iki mung Allah. Maka ketika saya bilang di salah satu stasiun televisi, pengajianmu itu memalukan. Yang ngomong ini kiai besar. Pengajianmu memalukan, menjual agama. Maksudnya memalukan pengajian di tempat maksiat. Waktu itu jawaban saya apa? Hostnya tanya sama saya begini, respon bisnisnya bagaimana? Mohon maaf. Kalau pengajian saya dilokalisasi di klub malam, dikatakan memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Seluruh Nabi Muhammad. Mereka juga butuh ngaji. Sama dengan kita, kesempatannya yang gak ada. Apa yang ngombe kok datang duke lo? Kowe nanya di pak wakil lo, makan kacang terus. Wayai, wayai, wayai ngekrek canggungmu. Apa pengen nyanyi guys, lu bener pokoknya los masih ngeralos mau ngamplope nyantai, kalau pak wakil nyantai mah apa? Aku ramu mungkin mikir amplop orang mungkin mikir isi soalnya aku paham sih mau beramplop panitia Gus Wahid, mana Gus? Sangoni tompo. Orang Sangoni langsung di polsek lapor ke. Karena ada dugaan penipuan melanggar pasal 378 penipuan. Sangoni Gus di sini tidak itu meneh 335 perbuatan tidak menyenangkan. Wes dileke tetap rata baik maklum panitia nih pasal 44 topok cacat mental. Di kalangan mereka apa? Dok, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan sampai ikut-ikutan bermaksiat. Artinya apa? Jangan sampai kemaksiatanmu menghilangkan Allah dari dalam hati. Buktinya tenang, Pak Wakil Wali Kota. Saya sholat di sarkem, krungu wong ngaji nangis. Sekarang saya ajak selawatan mereka hasbi robbi nangis. Padahal mereka enggak tahu arti nopo. Nangis. Neng sarkem tak ajak saben malam Jumat nangis kelingan sing wis mati. Jajah. Artinya apa? Mereka juga butuh tetesan agama dari kita. Kula kondo, orang mengatakan tempat maksiat kok untuk ngaji. Ya enggak apa-apa. Lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk maksiat. Maka saya sering mengatakan lebih baik para pendosa yang khawatir menangis dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan dan banyak ibadahnya tetapi sombong dengan amal dan ibadahnya. Betul? Tenang, Pak. Aku ini ngaji deh, neng lokalisasi. Ono wong pengen jajan PSK. Delala ketemu kulo karo germo. Sing disalami kira-kira kiyaine apa germon? Tetap iya enggak orang gilmo waduh ada Gus Miftah konangan cacat padahal kalau pakai logika kudune sing disalami gilmo wong sing goleke PSK tapi ternyata tidak sing diambungi tetangan dia mereka masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batin. Pulau pengajian kali mbak-mbak PSK urung rampung, tamune wis teko. Delik kok waduh, pengajiane urung rampung. Ora kok malah bengong, "Gus, aku ora pengen lonte." Itu artinya mereka masih punya malu. Mereka masih punya malu loh, Bro. Kita ini yang terlalu naif. Selalu menjadi hakim bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Padahal saya sering mengatakan wong apik karo wong elek niku bedane tipis. Wong apik tau tumindak elek, wong elek tau tumindak apik. Pak Ustaz ajak tahlilan, wah nangis. Saya pernah mereka tak ajak perjanjian. Ning lokale sasi lho. Qadirillahumma qabrul karim biar bingsadim min sholati wa taslim sing maca lonte ngotrillahumma qabrul karim ngatiril diwaca ngetril ya ora apa wong cangkem lonte tapi jenggil sholawatan kita tak kandani dableki urusanmu. Kue mabuk kue cangkemmu, ning kewajibanku siji ngelekke awakmu marang pangeranmu. Betul? Kula ngajak wong salat mabuk tak ajak. Kula niku lak mulih pengajian sore, Pak. Ning dalan tak golek kelompok-kelompok mabuk tak parani. Pangunci, paguyuban ngunjuk ciu. Muru. Lagi lu kutak tekan geus minta teko. Apa? Tambahi matane. Dia tak tambahin lama-lama lah isin kula nikum bien lah waktu ini selalu kula mulai ngaji jam rolas kula mampir di sarang do nganggur apa do nganggur boten-boten tamu bah wis mengen apa durung dereng tak tukoknya sego bungkus duit-duit boten kula kondo karo sopiri kula ana duit nanti ngatain gadah bah ya wis kini kaya duit diri-diri suweneng suwe-suwe isin ya Allah kula suwe-suwe isin karo Gus Miftah menek duit tapi atau ngeloni kula. Ya. Lah, kula takoni karo wartawan saking Reuters. Jujur, Gus Miftah ada lama di dunia malam, di lokalisasi. Ketemu mbak-mbak seksi. Tak jane pengen apa? Tak jawab yo pengen. Terus piye? Yo ngempet. Aku ora tau. Masuk piye ngajengan? Aku yo ngono. Aku ngomong ora pengin, apa aku ki malaikat. Iya, iya. Wong kula niku mulai ngasih bapak yo adus andukan tok, monggo Gus mampir. Ya Allah. Kan aku andilau antara di rumah dan galau. Lah Gus wae kok enak hadro, malah ono lanangan kabeh ning wis ora bakal ono efek. Aku lho niku ya Allah. Tempat-tempat rawan. Maka Pak Wakil Wali Kota jangan ikut-ikutan, Pak. Saya yakin kalau Anda ikut pasti enggak mau keluar, Pak. Ah, njero kok. Alasannya Pak Wakil, aku nyimami subuhan ning sate kembus. Ayo, Jo, benar tegang, selawat Nabi sih. Ayo, selawat Nabi Muhammad. Jaluk aku apa? Katanya ono. Mundur alon-alon. Lah, awakmu beda. Ku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Eh, iki ngaji alon-alon. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku ditinggal Rabi versi sholawat. Sholawat Nabi Muhammad. Hatiku rasane loro. Nyawang kocok, hato karo atomo. Thank you. ngopo meneh kowe. Malah kecantol cawet. Napa ngombe dhisik. Kamu enggak kok dia dikuwator ki ngopo ibu sini iki, Bro? Kowe makan setan jebolnya mesti. Sampai jam ini lagi pengajian ni. Makan. Kamu mantos men. Sama dari itu nggak aku mau dari apa ini. Selamat malam. Yes. Jam setengah luru. Uang asyik koyong ini yorono kipas angin jancur konon. Oh jancur itu ramisu. Jancur itu jeneng pahlawan tokoh nih Belanda. Karena ketokohannya dijadikan nama tank. Tank sing dijenengi jancur niku nyuwun sewu tenge cilik berlebu kampung dalan-dalan Surabaya jaman biyen wong Surabaya bengok jancur. Sejarah ngoten niku mboten miso. Niku jeneng toko. Kok kudu ta pas banget ngomong jancur kan aku ngerti tajwid. Jadi panjang pendek pas. So bae kok. Jadi nyuwun sewu, mereka juga butuh Allah mengawali dhewe iki sing kadang-kadang sok suci. Nggih napa mboten? Kula niku lak malam Minggu Paing rutinan pengajian teng pondok. Niku lak biasa nekake PSK, tak sewake bis, telung bis. Bocah-bocah mendem tak undang nang pondokku. Ayo le mangkat, nggih. Begitu mereka datang, fokus jamaah niku langsung berubah. Sing maune ndelokke kula dadi ndelokke lungke. Tunggu. Bar nyiptake malaikat, Allah nyiptake setan. Setan itu sifatnya apa? Salah terus ra tahu. Allah nyiptake kewan. Kewan itu ono loro. Kewan satu galak karo kewan rumangkang. Kewan rumangkang iki dipikir mung panganan tok kaya dene wedhus. Kewan satu galak iku gaweane ngamuk kaya dene asu. Lah menungso niku papat-papate wonten. Dadi menungso niku ya ana malaikate, ya ana setane, ana weduse, ana asune. Lah patang makhluke Gusti Allah niku hiburane beda-beda. Malaikat niku hiburane cedhak karo Allah. Setan hiburane nggodha. Pedos hiburane mangan. Asu hiburane medet-medeni. Mila nyuwun sewu, kok ana wong sing dipikir mung panganan tok kuwi berarti kelase kaya. Sing arep iki kemangan. Esuk soto. Awan rawon, bengi rujak congor. Hah? Rujak cingur. Kula wong ngomong napa? Sawah yo njuk apa wong congor-congor ku. Luas apa? Kono wong gaweane mung godho liyane tok kuwi berarti kelase kaya. Kono wong gaweane meden-medeni wong liya berarti kelase kaya. Tapi kok ana wong apik banget kita dengan gampang mengatakan ini bukan manusia tapi malaikat. Mila wae dalu kula pengajian kula kondo. Kok jenenge menungso niku dari tanah, tapi kok bentuke beda-beda Gus. Lah iya. Wong kok gaweane ngamuk wis jelas tanah sengketa. Wong kok sifate labil cetok tanah uruk. Wong kok sombong, jelas tanah tinggi. Gaulane meden-medeni cetha tanah kuburan. Senengane belanja cetha tanah abang. Gaweane kok mung fitnah, menghasut, iri, dengki, niku insyaallah tanah longsor. Sing puane ngoke ketoke tanah napa niki? Wong duwe bojo kok ngengelan. Bantah niku cetok tanah liat. Pak, bojomu ngengel napa ora? Lah bojomu ngengelan kuwi berarti tanah liat. Atau kok nganggu kisruh berarti campuran tanah liat karo tanah sengketa. Tapi mboten napa-napa Pak. Pak Wakil Wali Kota. Waline Gusti Allah iki kabeh bojone galak kanca. Contohnya Umar. Wow, Umar itu setan mau wedi kok. Tapi Umar paling wedi karo bojone. Mila kok jenengan bojone galak niku dua kemungkinan. Satu, tanda-tanda kamu akan menjadi wali, atau yang kedua, insyaallah tanda-tanda setruk. Sampai wae, lah bojomu galak karo wali setruk. Mila umpama kula rabi meneh kula pengin golek wong Arab. Sing cerewet. Dadi lak bojo kula ngamuk seolah-olah ngrungokke pengajian. Arte tur antus. Eh, Pak Wedo. Ning jero Al-Qur'an menika tipe keluarga ana papat. Wong Surabaya milih sing pundi? Siji, tipe keluarga Nabi Nuh, sing lanang saleh sing wedok nakal. Loro, tipe Firaun, sing lanang nakal sing wedok salehah. Telu, tipe Abu Lahab, sing lanang nakal sing wedok nakal. Papat, tipe Ibrahim, sing lanang saleh sing wedok salehah. Pertanyaan wong Surabaya, jenengan ngersake keluargane Nuh, Firaun, Abu Lahab, napa Ibrahim? Dan Anda tahu Ibrahim istrinya dua. Mergo ibu-ibu Surabaya milih keluarga Ibrahim sama hanya mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul? Ibu-ibu yang di belakang langsung jawab, "Pon Gus kula Fir'aun mawon." Wong wedok sensi menak krungu kaya ngono. Ya wong wedok iki luwih kuat, Pak. Daripada wong lanang. Jelas seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Wong wedok dilawan pabrik susu loro digembol dhewe. Lanang iki lemah tak kandani. Ngondok lore sambatan karo manuk. Ana sing pingsan opo? Ana sing pingsan? Wis, kaya napas buatan. Oh, wis siap padahal banji. Kula niku napa nggih Pak Wakil Wali Kota? Banci yo tak openi, lonte yo tak openi, wong mabuk tak openi. Wau niku teng kafe The Boss niku. The Boss Jalan Mejen Sungkono. Banci niki 15. Ketemu kula-kula ku mlebu kafe kan niku dadakan critane. Begitu nanti kula nang Surabaya juragane telepon. Gus, mbok datangilah kafe kami pas ulang tahun. Kula teko. Kok kudu kok teko. Acara selanjutnya tausiah dari Gus Sintah. Kaget Mbak-mbak ini. Presiden para pendusta datang. Begitu kula mlebu urung ngaji wis dicel-cel pasel di delok ngiwo susu nengen susu. Ya Allah. Kelompokan aku. Terakhir jalur selfie aku sebenarnya gombet ya, wah demen ternyata banci. Jenenge sungcet toh, apa tuh susu dilantir diganti botol. Esok yang jenengan dongake kula kuat mboten mawon nggih. Ayate niki mau diterusin. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu sekali-kali napa putus asa dari rahmat Allah. Guys, semangat. Saya tak kandoni, kira tak serius iki. Bro kan jarang ngaji serius. sore kula angel sajiliah guyon tok ngajuk sepaneng Allah Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kula iki ngomong londe begengge kula ketemu jenengan tok lah ketemu mbak-mbak langsung kula ora tau ngomong londe wallah kan ora mungkin kula pengajian para londe rahimakumullah ora mungkin. Boten ate kula ngomong genggek kok boten ate. Saiki kula ngomong genggek mengganggu ikhfa genggek. Lah yo kowe kudu tak duwit le. Kowe lak ketemu cewek ayu kowe kandha. Nun mati ketemu bak saja dibaca ikhraf. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Ambiar, ambiar. Santai wae ngono. Wis janda radio meneh. Ingat para janda rungokno, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta kedua mu insya Allah menghadirkan surga. Randa. Tolong, jandanya mundur dikit. Kamu mundur dikit. Jandanya mundur dikit. Mundur dikit. Jandanya mundur. Kenapa kamu saya suruh mundur? Hatimu kelewatan. Mulai reso turu delok ae. Langsung bayangke Gus Wahid. Oh, no santai wae, kowe cumblu santai wae le. Los mawon. Dino mboten? Tapi iki mesake sih. Lah iya. Nyamuk saja ditepuk pakai dua belah tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Oh no. Malah gue ditinggal pacar Egalo. Ibu gue gak boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya. Ini kita ojot ya dilawan. Letak satu jerah matilah. Allah yang tanya awak itu. Maka begitu saya ngaji di hadapan mereka waktu itu saya baca surat Al-Muzammil, semuanya nangis gugup. Itu menandakan di dalam hati mereka masih ada Allah. Tidak ada. Mabuk itu Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota. Ajak sholat diprotes kalau kiai. Wong mabuk diajak sholat. Padahal walatakrabus shalah wa antum sukara. Aku lah jawab, ini hadisnya orang normal, ini ayatnya orang normal ya. Bocah ini abnormal. Lah ngenteni bocah aku orang mabuk nembe sholat. Sholatnya kapan orang bendino mabuk. Mula orang suka dong. Orang bakal ditompok kalau Gusti Allah sholatnya orang mabuk. Tak jawab, ditompok lah urusannya tangkemu. Aduh urusannya pangeranku. Orang urusan. Ana sing takon kali kula. Gus, kula mabuk salat antar pahala napa mboten? Gampang. Ya mohon maaf, Bro. Gus Miftah bukan panitia pahala. Aku dhewe ora ngerti kok. Lha. Mereka lama-lama isin. Ayo tak takon. Apakah mereka akan menjadi PSK selama-lamanya? Ramu. Tuwek sapa sing jelas? Ora payu. Kuwi semut dalem tak kandhani. Kena susu fragmentasi. Lha sing nom-nom cetok buayane ayu makan tutul manis tapi jalannya mentul-mentul. Kau wis tuwa STMM, saya tuwa meh muda. Lah kalau mereka sudah keluar seperti itu, nembe keli kan materi pengajian karo Gus Miftah, enggak ada yang sia-sia, Bro. Rapa. Oh Gusti Allah maha pangapura kok awakmu dendam. Mampo. Biyen kula niku ndek kanca namine Gitorolis. Iki gawene mabuk mau limo. Kabeh tau dilakoni. Anda tahu, matinya dalam keadaan beriman. Maka Rasulullah mengatakan, ini nggih, hadis iki mang eling-eling tenan. Kula lak maca dhewe ning kamar mesti nangis. Biasanya langsung ngurus dodok, dodoknya bojo kula. Ya Allah. Anjir, mungkin dodoknya rondo, nek sopo aja. Tolong janda dengan lihat saya ya. nanti kamu tersepona. Kan bahaya, takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Katanya Mbak Eki BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Karena aku juga BPJS, Buronan Para Janda Seksi. Kita ayo rondo. Dan bualas ning tengah sawah, wali posing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang ento dodo. Ora rapi karo kanca nyeleng kene. Ibarat numpak jaran rap lu ngajari mlayu dhewe. Santal. Malah kowe sing diajari. Hei janda, prioritaskanlah Banser sebagai calon suami. Kenapa harus Banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Cocok, cocok. Banser ini undang-undangnya sisi. Wani mati, ojo nganti lu. Ayo, wani mati ojo nganti lu. Lalu yo ingah-ingah. Rapopo le, awake dhewe saiki bendino dibuli rapopo. Aku iki mbeloni Banser dibuli gara-gara kenapa Banser tidak berangkat ke Papua. Hari ini Kiai Eno sing paling sering dibuli sapa? Kula. Kuwi nyebar di fitnah dene kula bubarke pengajiane utak balik saus dan lain sebagainya. Kuwi aku lak mbilani awakmu iki tenanan. Aku ngomong soal Banser, sing 15.000 komentar buli aku kabeh. Tapi aku ora ngerti. Sing buli aku 15.000 komentar, tapi sing ngasih like dan jempol 75.000. Artinya apa? Kalau kamu mau tahu, kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komentar? Karena seberapa banyak pun orang yang membulimu dengan komentar-komentarnya, kamu harus tahu, di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Memang jumlah ya beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Santai wae, saiki Banser dibully karena kelemahannya. Film santri dibully ora apa-apa. Sing bully film santri soalnya kono yo duwe film dhewe, jenenge Haya. Niku berarti persaingan bisnis. Mila lak pengen ngakurke antara Haya karo santri ya film anyar judule Haya Santri. Oh, di telepon kali produser Gus, diperintah sama Pak Said Agil, Gus minta untuk main di film The Santri. Modal dibunuh meneh ya, rapopo demi NU pokoknya. Bentino di film dibuli relos ranelel. Hei, kita bangga takkan ini. Kansor, jalur ansor takkan ini. Rapopo. Ketika ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja menarik perhatian mereka, apalagi kelebihanmu. Iya. Oh, no, murung-murung ana. Insyaallah nih, kopi ae mawon kopi ae kuat. Tak dongake mlebu surga. Amin. Kopi ae. Oke. Niki konklusi malam hari ini mangrupa ketenan. Tak wacake tak hadis. Bismillahirrahmanirrahim kan Nabi dawuh ngene. Hadis iki nyemangati wong kakean dosa. Dan mewanti-wanti orang yang merasa sok suci. Apa kata Rasulullah? Wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahli jannah hatta yakun bainahu wa baina ila dira'un fa yasbitu 'alal kitab fa ya'maluna bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Apa kata Rasulullah? Dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga sehingga jarak dia dengan surga tinggal satu hasta saja. Sak gasan meneh mlebu surga. Sak amal meneh mlebu surga. Tapi kamu tahu, bayas bitu alaihil kita, catatan takdir merubah hidupnya. Bayak malu nabi amali ahli nar, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Bayak buluha, dan Allah memasukkannya ke dalam neraka. Iki mata itu sudah surga. Kenikmatan surga sudah dilihat oleh matanya. Ono wong kulon karo 40 bidadari. Minak jinggo, mirip minak jinggo, monggo. Mesti dua permakan. Milo Banser iki melu aku ngasih tak dongake aku lho Gus Gus kowe melu. Aku kelon kowe tetep ngawal. lagi derek Habib saya, derek Gus saya tak dongake mlebu surga. Sesuk aku karo Gus wae karo Habib teh kelon karo bidadari kowe hadroan. Ora apa-apa. Live bro, live. Dengake guru-guru kita Habib Syekh, Pak Kiai Musamar, Pak Kiai Miftahul Ahyar, Kiai Kafafi, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah. Abah Lutfi kula di telepon, "Nek kowe nang ndi? Abah ngajeni Kebumen." Waduh, wah kula teng Doli. Wah, tak panjenengan sama Abah. Nek kula ngene sama Pak Habib Lutfi teng Kebumen. Tapi kula ngebuat di Doli. Kula melanggi pikiran kok. Doli iki jenenge diganti dhek, Pak. Betul lho ya. Alfa Doli. Kuwi artine beda lho ya ora. Mang matur kali Bu Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, supaya keren. Jadi saya kira Gang Alfabeli Utomo, keren Pak Tenang, tak sewani dengan Pak Tenang. Ayo, wes deklarasi lagi Gang Doli malam hari ini berubah menjadi Alfa Doli. Sepengerti sing manggon teng Doli, alumni alumni ini kabeh mendapatkan keutamaan dari Allah. Amin. Ngeling-ngeling, Al-Fabun. Al-Fabun. Keutamaan. Utama bro. Pada. Keren gak? Ya ini lihat pada. Ini amplop berat. Jelas. Ayo. Napa wakan tentunya. Wong sing amalan penduduk surga. Akhirnya mlebu neraka. Kata. Bal'am bin Baurok. Ulama zaman Nabi Musa. Neraka. Matine kafir. Ubaidillah Al-Jasi sahabatnya kanjeng Nabi kafir. Sopeneh Rojal Unfuah yang mengingatkan Musa ilama Al-Kadab ketika menjadi Nabi palsu. Sing utuh sopo Abu Bakar matine kafir. Bahkan tukang azan yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi, lima waktu dalam sehari dia azan. Begitu waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar, ning dalan ana cewek ayu matane delok wow. Awai itu orang ajar umur lan delok cewek ning dalan wow. Delok bojone ning omah weh. Pak delok ning dalan wow. Delok bojone weh. Niki adan ana cewek ayu doyak, bro. Ketemu cah iki langsung ditembung, "Dek, aku seneng karo kowe." Dijawab karo mbake, "Sorry Mas, kita beda keyakinan." Kaya seminggu yang lalu kula ngaji teng omahe Via Valen. Kula kali Via Valen ternyata beda keyakinan. Aku yakin film Via Valen, yakin lah gelem. Muhammad Dasur. Baik, kowe karo Mbak Iron doke beda pemikiran ya. Sampean mikir baik, Mbak Iron mikir aku. Iya. Ya Allah, ya Allah. Rojal Unfuah mati kafir, tukang adzan naksir cewek. Sorry Mas, kita beda keyakinan. Kamu Islam, saya Kristen. Kita tidak bisa menikah. Sing lanang jawab, "Apa syaratnya supaya aku bisa rabi karo awakmu?" Tinggal no Islam mlebu Kristen. Karena mata sudah terpikat, hati sudah melekat tai kucing rasa. Tahu rasanya ini. Doyak akhirnya mlebu Kristen. Anda tahu apa yang terjadi? Malam pertama bar ijab arepe kumpul kepleset mati. Gagal. Kelangan Islam ronganti cike-cike. Cike-cike ku kelon bahasa Taiwan. Kulo angsal bahasa niku tahun 2014 pertama kali ngaji di Taiwan teng Kaohsiu. Rampung ngaji para nabi yang, "Oi, cike-cike, aku meneng bae." Para ngaji artine, "Oi, cike-cike." Yes. Bahasa ngaji artine, begitu mlebu kamar, kamar kulo didodok. Tok tok tok tok. "Eh, cike-cike, cike-cike." Kulo bantu kok cangkeme sakit kuwi nyopo aku. Akhirnya kulo telepon tiang kulo ngaku namanya Budi. Ana wong ketemu aku mau cike-cike, "Ngopo aku dhewe ning kamar?" Gus Ewan jawab nopo, "Yes." Oh alah Gus, dikini-kini pun jenengan ditawani kelon. Wong aku ora ngerti artine tak jawab, "Yes." Lah aku ngerti artine, "Ya oke." Gila, ibu-ibu mungkin kondur ketemu bojone ngomong sing api. Apa? Dikini-kini. Pertanyaane rondone karo sapa? Anna tangis kelayung-layung, tangis si rondo, hatine bingung. nangis saben bengi turu dewi rono sing ngancani ditumpai arang-arang. Rondone batin dia ini gancok. Malah kondo, Gus please, amplopnya jadi mas kawin itu. Kamu jangan berharap dong. Kalau aku mau gimana? Kalau kayak mumet Gus, Gus, mulai 10 dino, mulai pisang. Mau pas bujuku ya lu mau, waduh modal. Belum bawa ke balik kota. Udah pulang pun apa-apa cukup, kecuali sisi. Kalau mau, menderita. Duh, malah kurang ajar. Kahaman, ya Allah. Saya aku mulai lisek ke dia. Sawang sule hadis ni kau diteruskan ye terakhir ni. Wa inna hadakum ya'maluna bi amali ahli nar, dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Hatta yakun baina wa baina ila jirong, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta saja. Tapi jenengan perso, payas gitu alaihi kitab. Catatan takdir merubah hidupnya. Fayak malu nabi amali ahli jannah. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayak huluha, Allah memasukkannya ke dalam surga. Jajan. Mila nopo kulo sayang kali mbak-mbak PSK. Kulo sayang kali wong tukang mabuk. Kulo sayang kali ahli maksiat. Karena kita tidak pernah tahu ujung hidup seseorang. Walal akhiratu khairul laka minal urang. Napa wonten contone jaman Kanjeng Nabi? Ana. Contone sinten? Husain bin Abdul Azhar. Niki cinta banget karo Kanjeng Nabi. Rasulullah I love you full. Pripun mlebu Islam? Sami sakjane. Mas Jadi Corbuzier itu kemudian kenapa memutuskan masuk Islam melalui saya? Gara-gara dia suka dengan apa yang saya lakukan. Kulo niku kenal karo Mas Jadi gara-gara diundang acarane Mas Jadi. Acarane kopi susu. Lah yo kopi iki hitam susu putih. Enggak gaul lo. Insyaallah benjang Mang Persani live tanggal 16. Kulo sing bahas napa lali 16 besok. Niku nuwun sewu karena seneng kali kulo. Kenapa kamu suka dengan saya? Karena gaya dakwahmu itu antik kata dia. Karena dakwahmu itu menyenangkan. Menyenangkan tapi toh ngaji umum ditompok ning kampus, tompok pondok pesantren, tompok lonte ditompok. Padahal itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Nah, itu kini rondo tombol. Cerah-cerah. Los. Rangerel. Sampai awan matamu. Sing tuwa santene kentel Gus tak kurang ajar. Ya Allah. Yo santene kentel tapi tengek kuwi mau. Akhire Husain bin Abdul Azhar dibayat karo Kanjeng Nabi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kula nu alhamdulillah. Bareng Islam ke masjid niku meh ben dino Islam ke wong. Ketika saya tanya alasannya apa, karena Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan. Karena waktu itu saya bilang sama Dedi, bro, besok wajah Islam kamu itu tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya galak, Islammu galak. Pintu masuknya marah, Islammu penuh dengan kemarahan. Pintu masuknya keras, Islammu penuh dengan kekerasan. Tapi ingat, kalau pintu masuknya ini ramah, maka Islam akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan dia kemudian mengatakan, this is you. Ini adalah kamu. Saya jawab, kenapa kok saya? Islam saya seperti ini karena inilah Islam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang nanti wae rata atau atas. Mula awal itu kita tugasnya mengislamkan orang kafir bukan mengkafirkan orang Islam. Awal itu tahlilan sampai 70 tahun mung gara-gara nopo dianggap kafir. Gancuk, gancuk. Sampai wae. Awal itu rasa melu-melu demo. Opo-opo demo aksi bila tauhid demo aksi bila ulama demo. Awal itu ra usah. Aksi bila tauhid tahlilan. Aksi bila nabi mau lutan. Aksi bila negara istighosah. Aksi bila ulama manakipan. Aksi bila Quran, semaan. Aksi bila ilmu, sorokan. Aksi bila janda, ya lamaran. Ayai, ayai. Ayai ngekrek canggungmu. Kalau ngaku sing ayu eh oke lho. Sing tuwa kok tak openi. Oh iya. Rondone baper. Yo iki langsung ngimpi kowe. Parane karo Pak Wakil Wali kota. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya Kusairin bin Abdul Azhar masuk Islam. Takon karo Kanjeng Nabi, "Napa kula kedah salat?" Ora, lha napa ruwayahe? Mula jenengan dadi wong Islam sing dadi wong Islam sing apik, tapi ora usah terlalu rutin, ora usah terlalu rajin. Jumatan tetep pisan tok dina Jumat, aja bendino. Islam kerajinan bendino Jumatan. Subuh patang rakaat. Ya Allah. Aku rondo ben oleh bojo umpamane. Wis biasa-biasa wae. Kaya Mas Jediwi. Aku gimana Gus, sing penting salat mung 5 waktu mak jaga. Subuh telepon. Ayo subuhan. Dijak micake bro. Subuhan aku. Alon Allah. Lah saiki dipaksa apa ora iso. Mila kadang-kadang kula takon karo Mas Jadi, abotmu dadi wong Islam ki apa? Islamnya enggak berat Gus, cangkeme wong-wong sing abot. Ah, cocok tetang goi. Mila ben awakmu selamat jogoren rumusin apa CO2T. Cocok. Romoso, berketemu pulak takon wong takon, Gus Mas Jadi sudah sunat apa belum? Aku ngejar, tak sentakon rondo aku nalar, kan penasaran sentakon lanang, ayo, gak banci gue, ayo. Akhirnya aku terpaksa takon Jadi, toh bro, Gus sunat apa belum? Masa kamu sahabatku nggak percaya? Delok dhewe, moh aku. Kau tak buka tungul ini lah, yo, pingsan aku. Kula kondola aku percaya kowe wis sunat, tapi wong Surabaya kalau durung percaya. Carane percaya pripun? Gampang tak foto, tak posting aku. Randone langsung wah. Saiki iki salat, kula utus ustaz siji mriko kanca kula Ustaz Roy. Kula bimbingen aku wis ora iso, sewaya-wayah kuwi Jakarta. Diulang ngaji alon-alon piye carane wudu sing bener, bacaan salat sing bener. Yo alon-alon. Nembe patang jam mlebu Islam salat ngene dikritik pas melu Kiai Ma'ruf. Niku praktekne namung 3 menit gara-gara ditelepon kali Kiai Ma'ruf sampaikan kepada Mas Jadi mau diajak salat sama Kiai Ma'ruf. Wis ning halamane Pak Ma'ruf. 5 menit menjelang azan maghrib. Akhirnya kalau jengkang-jengkang di rumah mobil ngajari jadi sholat, malah di video kalau wartawan Gus Minta lagi ngapain matane akhirnya sholat pak ini begini pak Kiai Ma'ruf aku udah dikalikan ceritanya Gus Dur ngebuk Islam wong Cino, wong Cino ngebuk Islam gara-gara kita akan karo Gus Dur jadi pripun Gus sholat pripun ini begini imang pripun sak pola-pola imam top no wah tenang imamnya ngadek beri imam imamnya rukuk rukuk cinoy anuun sewu imamnya sujud cinonya sujud delala pas sujud masalah si kile rasa ditekuk mantal nih buri kena dasi cino lah cinonya mikir oh wong surat ini pancal-pancalan akhirnya mantal dasi buri ini tinggi si dipancal cok begitu rokaat kedua cinone nuwun sewu sing dipandang dadi karo cino niku wong mikir oh jenenge wong cino ki langsung nak diroboh sawu ya lah cinone lak mikir oh wong salat ki rogo-rogoan akhire ngerogoh sarunge imamnya ya Allah aku dadi mikir kira sampai Mas Jadi ngerogoh sarunge Kiai Ma'ruf lak diroboh ya tapi kula seneng banget alhamdulillah Kiai Ma'ruf niku tenaga kau tak mencukup kesehatannya luar biasa bahkan kalau ketemu dek kapan kau 70 kilo lebih saat ini 58 berat badannya sehat banget bilang kalau bunuh ini pas makan malam bah kalau kabar apa oke katanya besok kalau Pak Kiai meninggal wakil presiden diganti sama Ahok jawabannya Pak Kiai Ma'ruf yo lasi mati aku lasi mati Pak Jokowi kan aku presiden lawan sebenarnya enggak wengsu sih orang-orang Pak Kiai Ma'ruf ganti Ahok kafe ini punya mekanisme gitu apa betul kalau ditanggung-tanggung Tuhan itu dilawan pokoknya nyuwun sewu siapapun yang berani ngotak ngasih Pancasila beranikah kita menjadi garda terdepan untuk melindungi Indonesia kekrek tanggung apa aku pesen saya jadi aku tenang nih sesok wae ana pusat moro ning Surabaya jarno wae saiki lho ana surat keberatan iki dhewe welek jane rungokne wae pengajian sampe wani nindir ahli sunnah wani nindir Pancasila baru parang karepmu apa gebuk kang ngene baru gagah begitu apa betul tapi kalau belum ada surat keberatan awalnya dhewe elek karena kita framing media itu kita kalah media menang mereka senajan toh bener awal edw tetep wahai awal edw sih disalahkan mergo kalah di media maka saya gak setuju kondo-kondo Ansor kok umumnya ada Ustaz Topo ada Ustaz Keberatan ini bahasanya umumnya ya di rumah kewahai lah pengajian wani ngomong khilafah wani ngomong HTI wani ngomong NKRI syariah parani hekrek kandung medik betul kewakil wali kota jadi semua orang jari wahai bro nyantai wae semakin mau larang malah semakin gede ngono carane saiki sing dibuli ya aku terus cangkemmu pokoke muga-muga dalu menika beto berkah kagem Surabaya amin siapapun ahli maksiat yang malam hari ini datang yakinlah kalau kamu merasa dosamu sebesar kapal, ingatlah ampunan Tuhanmu lebih luas daripada lautan. Betul? Betul. Maka kalian harus ingat, kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.